Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman mazida. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, haddathana ibnu Makhladin qala haddathana Abu Dawud as-Sijistani qala sami'tu Ahmada yas'alu. Kata Abu Daud As-Sijistani, aku pernah mendengar Imam Ahmad. Beliau bertanya, hal lahum rukhsatun ayyakular rajulu al-Qur'anu kalamullahi thumma yaskutu. Nah, apakah mereka itu ada rukhsah? Ya. Apakah pada mereka itu ada kelonggaran? Di mana seseorang mengatakan Al-Quran, kalamullah, kemudian dia diam. Ya, jadi beliau bertanya kepada murid-muridnya, kira-kira orang yang demikian itu kita kasih rukhsah enggak? Kita kasih keringanan enggak? Dia cuma bilang, Al-Quran, kalamullah. Diam setelah itu. Dia tidak mengatakan makhluk, am ghairu makhluk. Orang seperti ini apakah pantas kita kasih rukhsah? Orang seperti ini apakah pantas kita kasih barakallahu fikum keringanan? Kita biarin aja kayak gitu. Nah. Faqala, lima yaskutu. Atau lebih tepatnya yus'alu ya, bukan yas'alu. Nah, beliau ditanya. Nah, lebih tepat. Jadi lo ditanya tentang apakah orang yang mengatakan Al-Quran, kalamullah, kemudian dia diam, apakah kita kasih rukhsah? Imam Ahmad ditanya seperti itu. Itu lebih tepat nampaknya. Faqala, maka Imam Ahmad bertanya, lima yaskut. Ya, lima yaskutu. Loh, kenapa dia diam? Laula ma waqa'a fihi nasu kana yasauhu as-sukutu, kata beliau. Seandainya kalau bukan karena peristiwa yang terjadi yang sedang hangat di kalangan manusia saat ini, ya, sedang lagi ribut tentang Al-Qur'an kalamullah, makhluk am ghairu makhluk, ini kan lagi rame. Ya, lagi diperbincangkan, lagi hangat, lagi panas-panasnya. Kalau enggak ada kasus seperti ini, maka apa kata beliau? Kana yasa'u as-sukut. Ya, bisa saja dia diam. Seperti zaman para sahabat begitu. Al-Qur'an kalamullah, ya kan? Barakallahu fikum, na'am. Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan hatta yasma'a kalamullah, sudah cukup. Tapi sekarang ini kondisinya beda. Nah, orang lagi apa? Rame-ramenya, lagi panas-panasnya membahas Al-Quran itu kalamullah, makhluk atau bukan? Ini kondisi yang berbeda. Kami kan ya. Jadi kata beliau, kalau kondisinya aman, tentram, gak ada permasalahan, gak ada kesalahpahaman tentang Quran, labas kamu mengatakan Al-Quran kalamullah. Karena jelas, di kalangan mereka, Quran kalamullah bukan makhluk. Kalimat ini saja jelas. Paham ya? Tapi karena sekarang kondisinya manusia itu centang berenang, barakallahu fikum, na'am, panas-panasnya, ya, membahas masalah ini, makhluk atau bukan, na'am, barakallahu fikum, bagaimana bisa dia diam? Ya, kalau dia mengerti kebenaran, harus lantang dia suarakan. Al-Quran, kalamullah, ghairu, makhluk. Itu maksud kalam beliau. Walakin haitsu takallamu fima takallamu li ayyi syai'in la yatakallamun, kata beliau. Tapi ketika manusia mereka berbicara dalam masalah ini dengan apa yang mereka katakan, ya, manusia-manusia mengatakan Quran itu kalamullah makhluk, ya, barakallahu fikum. Nah, tatkala banyak manusia-manusia mengatakan Quran itu makhluk, mereka ngomong kebatilan. Kenapa kamu diam? Paham ya? Nah, oh, ahli batil aja keluar-keluar. Mereka berkicau kesana kemari. Ngomong kebatilan. Lantang bersuara. Kenapa kamu kok diam? Takut untuk mengatakan ghairu makhlukin. Paham ya, Fad? Nah. Baik, asar ini menunjukkan barakallahu fikum kejelian ya Imam Ahmad dalam barakallahu fikum melihat ya kondisi umat yang terjadi pada saat itu barakallahu fikum. Nah, baik. Dan demikianlah para ulama yang rabbani akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala basirah. Ya, sebuah pandangan ilmu yang sangat-sangat dalam dan detail, yang mungkin dianggap sebagian pihak itu perkara yang remeh, perkara yang enteng, perkara yang biasa, bu, yang enggak usah dipermasalahkan, gitu ya. Nah, ya sudah, biarin aja. Quran juga mengatakan hatta yasma kalamullah, ya kan? Nah, kalau dia bilang Al-Quran kalamullah, ya cukuplah. Imam Ahmad melihat masalah ini bukan sekedar itu saja. Masalahnya apa? Ahli batil bersuara dengan lantang. Apalagi dibantu oleh kekuasaan. Nah, ketika al-haq diam, barakallahu fikum, ya sudah. Ya, habis. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Qala Muhammad ibn al-Husain, ma'na qawli Ahmada ibni Hanbalin fi hadha al-ma'na yakulu. Makna dari ucapan Imam Ahmad dalam makna seperti ini, kata beliau, lima atau lam yakhtalif ahlul iman annal qur'ana kalamullah. Ahlul iman, mereka tidak berselisih kalau Quran itu adalah kalamullah. Pada masa-masa yang lampau, ya kan? Dulu enggak ada perselisihan. Sepakat satu kata, Quran kalamullah, artinya apa? Bukan makhluk. Nah. Falamma jaa'a jahmun, ya, Jahm ibnu Safwan, fa'ahdatha al-kufra biqaulihi al-Qur'anu makhlukun. Tapi tatkala Jahm bin Safwan datang, kemudian dia membuat perkara baru, sebuah kekufuran dengan pernyataannya Quran itu adalah makhluk. Nah, ketika sudah ada yang berbicara seperti itu, lam yasail ulama illa raddu alaihi, bi annal qur'ana kalamullah ghairu makhluqin bila syakkin. Maka tidak boleh bagi para ulama kecuali harus membantah pernyataan tadi. Ya, enggak boleh diam. Harus membantah dengan pernyataan bahwa Quran adalah kalamullah bukan makhluk, tanpa ada keraguan dan kebimbangan. Harus tegas, Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Naam. Wala tawakkufin fihi, dan tidak boleh dia bersikap tawakuf di dalamnya. Faman lam yakul ghayra makhlukin summiya waqifan. Orang yang tidak mau mengatakan bukan makhluk, maka dia dinamakan kelompok waqifah. Ya. Naam. Syakkan fi dinihi. Dia adalah orang yang ragu tentang agamanya. Barakallahu fiikum. Naam. Dari asar ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Barakallahu fikum. Tayyib, yang pertama yang jelas adalah su'alu ahlul ilm. Ya. Indal fitan wal masyakil, barakallahu fikum. Na'am. Dianjurkan bagi kita untuk bertanya kepada ahli ilm, para ulama, dan yang bersama dengan mereka, barakallahu fikum, ketika terjadi fitnah dan ketika terjadi begitu banyak permasalahan. Na'am. Ya. Baik, entah terkait dengan person, entah terkait, barakallahu fikum, dengan kelompok tertentu, ormas tertentu, atau pondok tertentu, barakallahu fikum. Naam. Tanyakan kepada para ulama, barakallahu fikum. Naam. Baik. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari asar ini, barakallahu fikum. Baik. Annas sukut fil umuri al wadihati min umurid din mamnu'un. Bahwasanya diam pada urusan-urusan yang jelas dari agama ini merupakan suatu perkara yang terlarang. Ya, barakallahu fikum. Nah, tidak pada tempatnya, barakallahu fikum. Karena perkaranya sangat jelas, sangat gamblang. Ketika Anda diam, menunjukkan Anda adalah orang yang meragukan agama yang Anda pegangi, barakallahu fikum. Naam. Baik. Kecuali pada kondisi-kondisi yang khafi, ya, kondisi-kondisi yang samar, belum jelas, barakallahu fikum. Naam. Maka memang sikap diam itu yang dianjurkan. Tapi untuk kasus yang jelas, gamblang, ya, barakallahu fikum. Sayyid, kalau istilahnya Ustaz Muhammad Umar As-Siwet, barakallahu fikum, mataharinya sudah terbit. Ya, nah, barakallahu fikum. Maka ketika mataharinya sudah terbit, Anda masih pelintat-pelintut, ya, barakallahu fikum. Naam, enggak jelas ngomongnya. Sayyid. Maka di situ menunjukkan, barakallahu fikum, ya, buruknya agama Anda, barakallahu fikum. Nah, enggak boleh diam ketika permasalahannya sudah jelas, sudah gamblang, barakallahu fikum. Seperti sikap Imam Ahmad. Nah, Quran kalamullah bukan makhluk, itu perkara yang wadhihah, yang jelas gamblang. Nah, ketika ada orang yang ragu, bimbang, barakallahu fikum untuk mengatakannya, berarti orang ini enggak beres agamanya. Wallahu taala a'lam bisawab, barakallahu fikum. Baik. Dan dalam permasalahan ini ada contoh yang dinukilkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah taala wa ra'a wa syafa dalam syarah ya Asy-Syari'ah barakallahu fikum dengan judul kitab Az-Zari'ah ila Bayan Maqasid Kitab Asy-Syari'ah. Bagaimana sikap ulama terdahulu barakallahu fikum yang begitu tegas dan yang mereka sikapi bukan nama-nama sembarangan, juga nama-nama orang-orang yang berilmu. Tapi ketika dalam kasus yang seperti ini sangat jelas, gamblang, nyata mereka masih pelintut-pelintut, ya, maka disikapi dengan tegas barakallahu fikum. Nah, baik. Faqala Abu Bakar Al-Marwazi Azhara Ya'qub Ibnu Syaiba Al-Waqfa Fi Dhalika Al-Janib Min Baghdada Azhara Ya'qub Ibn Shayba Al-Waqfa Fi Zalikal Janib Min Baghdad. Bahwa Ya'qub Ibn Shayba menampakkan sikap tawakkuhnya dalam masalah ini. Nah, ya, tayyib di negeri Baghdad. Fahadzara Abu Abdillah minhu. Fahadzara Abu Abdillah minhu. Maka Abu Abdillah Imam Ahmad langsung mentahzir dia. Barakallahu fikum. Waqad kana al-mutawakkil Amara Abdurrahman ibn Yahya ibni Khaqan kha alif qaf alif nun Abdurrahman ibn Yahya ibni Khaqan ayas ala Ahmada ibn Hanbal amman yuqallidu al-qada nah al-mutawakil ya raja pada saat itu al-mutawakil billah memerintahkan Abdurrahman bin Yahya bin Khaqan bertanya kepada Ahmad bin Hanbal tentang orang-orang yang muqallid dalam permasalahan ini. Faqala Abdurrahman, maka Abdurrahman bin Yahya berkata, fasa'altuhu. Aku pun bertanya kepada Ahmad bin Hanbal. An Ya'qub ibni Syaibah. Tentang Ya'qub bin Syaibah. Tayyib. Faqala, maka Imam Ahmad mengatakan, mubtadi'un sahibul hawa. Nah, mubtadi'un sahibul hawa. Ya. Enggak bimbang, enggak ragu. Hanya gara-gara itu saja. Ya'qub bin Saibah itu mubtadi', dia itu mengikuti hawa nafsu. Nah. Qala al-Khatib, berkata Khatib al-Baghdadi, wasafahu Ahmadu bidzalika li'ajlil waqfi. Ya. Wasafahu Ahmadu bidzalika li'ajli al-waqfi. Imam Ahmad mensifati Ya'qub bin Saibah dengan mubtadi'un sahibul hawa hanya karena sikap tawakufnya dia dalam masalah ini. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga barakallahu fikum, ini jelas pelajaran bagi kita, barakallahu fikum. Naam. Ketika para ulama kibar atau bahkan barakallahu fikum lajnah da'imah memutuskan beberapa nama-nama yang mereka katakan itu mubtadi, orang yang sesat, menyimpang, Anda masih barakallahu fikum, naam, tayyib, membela dia, masih barakallahu fikum mengambil ilmu darinya, naam, berarti ada yang tidak beres pada barakallahu fikum, tayyib, ya, agama Anda. Nah, barakallahu fikum. Sudah terang jelas begitu barakallahu fikum. Allah musta'an wa alih tiklah. Itu bisa antum melihat dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Jilid 12 halaman 478. Jilid 12 halaman 478. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Padahal Ya'qub bin Saibah itu bukan orang sembarangan. Ya, orang-orang yang barakallahu fikum tayyib berilmu. Nah, tapi ketika dalam masalah seperti ini dia salah mengambil sikap barakallahu fikum, maka Imam Ahmad mengeluarkan ucapan yang tegas tentang dirinya barakallahu fikum. Nah, tayyib. Allah musta'an wa alaihiklah. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaihi.